Fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun di dalam gua tersebut. Qauluhu ta'ala fadarabna ala adanihim ay anamnahum naumatan amiqah. Maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya maka kami tutup telinga-telinga mereka, yaitu kami jadikan mereka itu tidur dengan tidur yang sangat pulas. Yang dengan kehendak dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sampai beberapa tahun tidur dalam gua tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan. Qala wan-naumu nau'an, dan tidur itu ada dua macam. Al-awwal khafif, tidur yang ringan. Wa hadha la yamna as-sima, wa li hadha idza nimta fa awwal ma ya'tika an-nawm tasma' man hawlak. Tidur yang sifatnya ringan, karena itu ketika awal kali engkau tidur, ya, engkau masih bisa mendengar orang-orang yang ada di sekelilingmu. Yang kedua, amik, kok, tidur yang pulas. Idza nimta an-naumal amik la tasma' man haulak. Kalau engkau tidur dengan tidur yang pulas, maka engkau tidak bisa mendengar siapa yang ada di sekelilingmu. Walihada qala fadarabna ala adanihim ay bihaitsu la yasma'un. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala firman fadarabna ala adanihim, maka kami tutup telinga-telinga mereka, yaitu mereka tidak bisa mendengar karena pulasnya tidur mereka tersebut. Fil kahfi sinina adada, di dalam gua selama beberapa tahun. Ay ma'dudah. Wa sayati bayanuha fi qawlihi ta'ala wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan akan datang penjelasannya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala wa labithu fil kahfi, mereka tidur berdiam di dalam gua tersebut, fi kahfihim 300 sinina, selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun lagi. Qala thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangkitkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat di dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di goa tersebut. Kita masuk kepada ayat yang 12 ini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah qauluhu ta'ala thumma ba'athnahum wa dhalika bi'iqadihim minan naum. Kemudian kami bangkitkan mereka, yaitu dengan membangunkan dan menyadarkan mereka dari tidur mereka. Wasamallahu al-istiqadha minan naumi ba'than li'anna naum wafah. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan al-istiqad, ya, sadar atau bangun dari tidur ini, Allah sebut atau Allah namakan dengan kebangkitan, karena tidur itu sendiri adalah wafat, adalah kematian. Qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang mewafatkan, yaitu menidurkan. Mewafatkan, yaitu menidurkan kamu di malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Wa qala ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah lah yang mewafatkan, yaitu menidurkan jiwa-jiwa hina mautiha. Yaitu ketika matinya. Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya. Wallati lam tamut fi manamiha, dan yang belum mati di tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta, maka Allah menahan jiwa-jiwa yang Allah sudah tentukan kematiannya dan melepaskan yang lain sampai kepada waktu yang sudah ditentukan. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maka pada penjelasan dua ayat ini, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya tidur adalah kematian. Fanaumu wafah. Qala wa qawluhu ba'athnahum lina'lam. Qad yaqa fihi iskal huwa hal Allahu azza wa jalla ya'lam qabla dhalik. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Kami bangkitkan mereka agar kami mengetahui. Maka bisa saja dari sini terdapat iskal. Ya. Suatu pertanyaan, permasalahan, yaitu apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sebelumnya, sehingga dikatakan agar kami mengetahui. Al-jawablah. Maka jawabnya adalah tidak. Yaitu Allah mengetahui sebelum terjadi dan apa yang sudah terjadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencakup apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, seperti apa terjadinya. Ya. Maka bukan berarti atau maksudnya bahwasanya ketika Allah mengatakan lina alam, bahwasanya Allah sebelumnya tidak mengetahui. Ya. Wa alam anna hadhihi al-ibarata yuradu biha syai'an. Ketahuilah. Ibarat ini atau ungkapan ini menggunakan kata agar kami mengetahui, ya, dimaksudkan dua padanya dua hal. Yang pertama, ilmu ru'yatin wa dhuhurin wa musyahadah ay linara. Yaitu ilmu penglihatan dan persaksian, yaitu agar kami melihat. Wa ma'lum anna ilma ma sayakun laysa ka ilmi ma kan. Dan perkara yang ma'lum, bahwasanya ilmu pengetahuan terhadap apa yang akan terjadi berbeda dengan pengetahuan dengan apa yang sudah terjadi. Karena ilmu Allah, la'anna ilmu Allahi azza wa jal bisyai'in qabla wuku'ihi ilmun bi'annahu sayaqa. Walakin ba'da wuku'ihi ilmun bi'annahu waqa. Ya. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu sebelum terjadinya adalah ilmu bahwasanya sesuatu tersebut akan terjadi. Akan tetapi setelah terjadinya adalah ilmu bahwasanya sesuatu tersebut telah terjadi. Yang kedua, annal ilma alladhi yatarattab alaihi aljazaa' huwal murad. Ailina alama ilman yatarattabu alaihi aljaza. Yang kedua yang dimaksudkan adalah ilmu di sini adalah ilmu yang yatarattab alaihi aljaza. Ilmu yang berakibatkan setelahnya suatu balasan terhadap apa yang dilakukan. Dan ini yang dimaksudkan. Ya. Karena sesuatu yang belum dilakukan, Allah tidak memberikan balasan terhadap apa yang belum dilakukan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui seorang hamba dia akan melakukan amalan soleh, ya, pada waktu yang akan datang. Akan tetapi, ya, Allah tidak akan membalasnya dengan balasan kebaikan sampai dia mengamalkan amalan tersebut. Maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang berkaitan dengan Ya. Balasannya akan didapatkan oleh seorang setelah dia melakukan suatu amalan. Ailina alama ilman yatarattabu alaihi aljaza. Yaitu agar kami mengetahui dengan suatu pengetahuan yang menghasilkan balasan terhadap pengetahuan tersebut. Wadzalika kaqaulihi ta'ala wa la nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la nabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar mujahidin di antara kalian. Siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad di jalan Allah, wassabirin, dan orang-orang yang bersabar. Maksudnya bukan berarti sebelum Allah menguji berarti Allah tidak mengetahui. Ya, akan tapi qabla an yabtaliyana qad alima man huwal muti' wa man huwal 'asi. Ya. Sebelum Allah menguji kita, Allah sudah mengetahui siapa yang akan taat dan siapa yang akan bermaksiat. Walakin hadza la yatarattab 'alaihi la al-jazaa' wa la al-thawab. Tapi sebelum ini dilakukan, ya, ini tidak menentukan balasan ataupun pahala bagi seorang tersebut. Ya. Fasaral ma'na. Terus kapan akan diberikan balasan? Setelah Allah mengetahui dia melakukan, ya, apa yang Allah perintahkan. Fasara al-ma'na lina'lama ilma dhuhurin wa musyahadah. Walaysa ilma dhuhur wa musyahadah ka ilmi masayakun. Ya. Wathani ilman yatarattab alaihi al-jaza. Maka makna bahwasanya kami akan mengetahui adalah ilmu dhuhur wa musyahadah. Ya. Sampai kelihatan dan tampak apa yang mereka lakukan. Dan ini jelas berbeda dengan, ya, ilmu dengan apa yang akan terjadi. Dan yang kedua maknanya adalah ilmu yang akan menentukan balasan bagi seorang yang mengamalkan amalan tersebut. Amma tahaqququ wuqu'il ma'lum binisbah lillah. Fala farqa baina ma alima annahu yaqa wa ma alima annahu yaqa wa ma alima annahu waqa. Adapun perbedaan hakikat antara, ya, terjadinya sesuatu kalau ini dinisbahkan kepada Allah, kepada ilmu Allah, maka tidak ada perbedaan antara apa yang Allah ketahui dia akan terjadi, ya, dengan apa yang sudah terjadi. Ya. Kullu sawa, semuanya sama binisbah kepada Allah, kalau dinisbahkan kepada Allah. Ya, artinya ilmu Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Ya, dia terjadi atau belum terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dengan sempurna. Berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk mungkin bisa memprediksikan sesuatu akan terjadi. Tetapi dia akan benar-benar mengetahuinya kapan? Kalau sesuatu itu sudah betul-betul terjadi. Ya. Qala wa amma binisbati lana sahihun anna na'lamu ma sayaqa fi khabari sadiq. Ya. Adapun kalau dinisbahkan kepada kita, benar. Bahwasanya kita mengetahui apa yang akan terjadi berdasarkan khabar yang benar. Khabar dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Misalnya tentang hari kiamat atau tanda-tanda yang berkaitan dengan hari kiamat. Khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Kita tahu. Kita yakin. Kita mengetahui bahwasanya itu akan terjadi. Akan terjadi hari kiamat. Akan terjadi tanda-tanda yang disebutkan tentang hari kiamat. Kemunculan Dajjal, turunnya Nabi Isa. Ya, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat misalnya. Kita tahu apa yang terjadi. Tapi apakah sama pengetahuan kita tentang apa yang terjadi dengan pengetahuan kita dengan apa yang kita lihat sendiri? Ya. Tentu berbeda. Ya. Lakin laisa ilmu nabi dzalika ka ilmi nabihi idza syahadnahu bi ayunina. Akan tetapi ilmu kita yang demikian itu tentu berbeda dengan ilmu kita kalau kita melihatnya secara langsung dengan mata kepala kita sendiri. Walidzalika jaa fil haditsis sahih laisal khabaru kal muayyanah. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, tidaklah khabar itu seperti menyaksikannya sendiri. Ya. Tentu berbeda. Ilmu kita yang didasarkan kepada khabar dan ilmu yang didasarkan dengan melihat secara langsung. Qala ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui, agar kami mengetahui, kata Allah, ayyul hisbaini, mana yang manakah di antara dua golongan, ahsa, yang lebih tepat di dalam menghitung, lima labithu amada, berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Qaluhu al-isbaini ya'ni at-ta'ifatain, yaitu dua golongan. Wa qawlu ahsa bimana ablagu ihsa'an wa laysat fi'lan madiyan bal ismu tafdilin. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ahsa, yaitu ablak ihsaan, mana yang paling tepat di dalam menghitungnya. Ya, dan dia bukan fi'il madhi melainkan isim tafdil. Fasaral ma'na ayyul hisbaini adbat lima labithu amada ay al muddah allati labithuha. Maka maknanya menjadi, mana di antara dua golongan yang lebih tepat? Ya, perhitungannya berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut? Yaitu waktu, ya, yang mereka tinggal di dalam gua tersebut. Li'annahum tanaza'u amrahum. Karena mereka berselisih terhadap perkara mereka tersebut. Faqalu labisna yawman aw ba'dha yawm. Ya. Sebagian mereka mengatakan labisna yawman aw ba'dha yawm. Ya, kita tinggal di dalam gua ini paling selama satu hari atau setengah hari saja. Wa qala akharun rabbukum a'lamu bima labistum. Akan tapi sebagian yang lain mengatakan, Rabb kalian lebih mengetahui ya, berapa lama kalian tinggal di dalam gua tersebut. Begitu juga summan nasu min ba'dihim ikhtalafu kam labithu. Orang-orang setelah mereka pun berselisih berapa lama mereka tinggal di dalam gua tersebut. Qala Allah Ta'ala nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, nahnu, kami akan mengkisahkan kepada kalian, kepada engkau, menceritakan kepada engkau tentang khabar mereka, tentang berita mereka dengan al-haq, dengan benar, yaitu kisah Ashabul Kahfi ini. Innahum fityah, sungguhnya mereka adalah para pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman terhadap Rabb mereka. Wazidnahum huda, maka kami dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Qala Syekh rahimahullah, ni'mal qail sidqan wa ilman wa bayanan wa idahan. Sebaik-baik yang berkata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, sidqan, dalam kejujurannya, keilmuannya, penjelasannya dan kefasihannya. Li'anna kalam Allahi tabaraka wa ta'ala mutadhamminun lil ilmi was-sidqi wal fasahah wal iradah. Arba'atu asya. Karena kalam Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung padanya, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah as-sidq, kebenaran, yang ketiga adalah al-fasahah, kefasihan di dalam menyampaikan, wal-iradah, keinginan, yaitu keinginan yang baik untuk hamba-hambanya. Arba'at asya, ada empat perkara yang terkandung dalam kalam Allah. Kalamuhu azza wa jalla an ilmin, wa kalamuhu aydan an sidqin, wa kalamuhu fi ghayatil fasahah, wa iradatuhu fi hadzal kalam khaira iradah, yuridu bima yatakallamu bihi an yahdiya ibadah. Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dari ilmu, dan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah an sidqin, kebenaran, kejujuran. Dan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada puncaknya kefasihan. Tidak ada lagi yang lebih fasih daripada kalam Allah. Dan kehendak atau keinginan Allah dengan kalamnya tersebut adalah sebaik-baik keinginan. Allah menginginkan dari apa yang Allah ucapkan adalah hidayah bagi para hamba-hambanya. Nahnu naqussu 'alaika, kami akan kisahkan kepada engkau, qasallahu 'azza wa jalla akmalul qisas wa ahsanul qisas, akmalul qasas wa ahsanul qasas. Kisah Allah, khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kisah yang paling sempurna dan kisah yang paling baik. Li'annahu sadirun an ilmin, an sidqin, karena ya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kalam Allah ya itu berdasarkan ilmu dan kebenaran. Sadirun bi afsahi ibarati wa ibaratin wa abyaniha wa awdahiha, wala kalama awdah min kalamillah illa man adallallahu qalbah wa qala hada asatirul awwalin. Ya. Yang ketiga, kalamullah, kisah-kisah Allah yang disebutkan dalam kitabnya adalah ada dengan ibarat pengungkapan yang paling fasih, yang paling jelas, yang paling gamblang. Tidak ada kalam yang lebih jelas dari kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bagi mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sesatkan hati mereka. Dan mereka berkata, hada asatirul awwalin, ini hanyalah tulisan orang-orang yang terdahulu. Wabi ahsani iradatin, dan dengan kehendak atau keinginan yang atau maksud yang paling baik. Lam yuridillahu ta'ala bima yakusu alaina annu annadil, wala bima hakama alaina annajur. Bal arada annahtadiya wa naquma bil adl. Allah tidak menginginkan dari apa yang Allah kisahkan kepada kita agar kita tersesat. Dan juga Allah tidak menginginkan dari apa yang Allah jadikan hukum bagi kita agar kita berbuat zalim. Bahkan Allah yang inginkan bagi kita adalah agar kita mendapatkan petunjuk dan agar kita menegakkan keadilan. Qala wa qawluhu nahnu. Idza qala qailun alaysa Allahu wahidan. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nahnu, kami. Kalau ada seorang yang bertanya, bukankah Allah itu satu? Kenapa Allah menggunakan kata kami yang menunjukkan makna plural atau jamak? Yaitu lebih dari satu. Fal jawab na'am wahidun la syak. Kita jawab, iya, Allah itu esa, Allah itu satu, tanpa diragukan lagi. Lakin la syak. Annahu jalla wa ala a'zamul udama. Akan tapi tidak kita ragukan lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling agung. Wal uslubul arabi idza asnadal wahidu ila nafsihi sighatal jama' fahuwa ya'ni annahu azim. Dan uslub atau cara yang digunakan oleh orang Arab, ya, kalau seseorang itu, satu orang menyandarkan pada dirinya sendiri dengan menggunakan bentuk jamak atau bentuk plural, ya, tapi dia sandarkan untuk dirinya sendiri, satu orang saja, maka dia maksudkan bahwasanya dirinya itu adalah azim, sosok yang mulia, sosok yang agung. Wa ma'lumun annahu la ahada a'zamu min Allah. Dan maklum bahwasanya tidak ada seorang pun yang lebih agung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada tajidul muluk awir ru'asa idha aradu an yusaddiru al-marasim yakulun nahnu fulan bin fulan na'mur bikada wa kada. Karena itu kita dapatkan para raja atau para pemimpin kalau mereka ingin, ya, mengeluarkan suatu surat, mereka mengatakan kami adalah fulan bin fulan dan kami perintah memerintahkan dengan demikian dengan demikian, menggunakan kata kami atau untuk jamak. Tapi idan kullu dhamairil jamak al mansuba ila Allah taala al muradu bihi at ta'zim. Ya, karena itu setiap kata ganti yang di situ menunjukkan jamak, kalau itu dinisbahkan kepada Allah, maka yang diinginkan adalahnya bentuk ta'zim, yaitu pengagungan. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ai naqra'uhu 'alaika wa nuhaddithuka bihi. Yaitu kami bacakan kepada engkau dan kami sampaikan kepadamu. Naba'ahum, yaitu khabarahum, khabar mereka. Bilhaq, dengan benar, yaitu bisidq, al-mutabik lil-waqa, lil waqi', yaitu dengan benar yang sesuai dengan kenyataannya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah para pemuda yang beriman terhadap Rabb-Rabb mereka, terhadap Rabb mereka. Fityatun, mereka para pemuda, syabab. Ya. Masih dalam usia yang muda. Walakin indahum quwwatul azimah wa quwwatul badani wa quwwatul iman. Akan tapi mereka memiliki ya, tekad yang kuat, fisik yang kuat dan keimanan yang kuat. Wazidnahum huda, maka kami tambahkan kepada mereka huda. Zadahumullahu azza wa jalla huda, Allah tambahkan bagi mereka petunjuk. Ya, hidayah, li'anna Allah ta'ala yazidul ladina yahtaduna huda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan bagi mereka yang mendapatkan hidayah-hidayah yang lain. Wa kullama zadat amalan bi'ilmika zadakallahu hudan ay zadakallahu ilman. Yaitu setiap kali ya izdadatta amalan ya engkau tambah ya amalanmu bertambah dengan ilmunya, yaitu amalan yang dilandaskan dengan ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan hidayah bagimu, yaitu Allah tambahkan ilmu bagimu. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan dari beberapa ayat dari surah Al-Kahfi, penjelasan ringkas ya, dari makna-makna ayat tersebut, dan semoga ini menjadi kebaikan bagi kita semua mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah orang-orang yang terdahulu yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya yang mulia. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.